بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitab was Sunnah, dan kita masih pada permasalahan yang ke-9 yang membahas tentang jual beli dengan sistem kredit. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya pengertian ataupun definisi dari kredit itu, jual beli dengan sistem kredit, adalah bai'us sil'ati ila ajalin muhaddad, menjual suatu barang dengan tempo waktu tertentu. Yuqassidu fihi tsaman aqsatan muta'addidatan, di mana harga dari barang itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum yadfa'uhul mushtari, setiap bagiannya ada tempo waktu tertentu yang harus dibayarkan oleh pembeli. Contohnya juga kita sebutkan kemarin. Sekarang hukumnya, berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, hukmuhu, hukum dari jual beli dengan sistem kredit, al-jawazu, diperbolehkan. Berarti dia termasuk al-bay', jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah tabaraka wa taala menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajal wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Dalilnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtara artinya membeli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli, min yahudiyin, dari pedagang Yahudi, dari seorang Yahudi. Bolehnya kita bermuamalah duniawiyah dengan mereka, hubungan bisnis, transaksi jual beli dan yang lainnya, selama tidak bersentuhan dengan agama kita, tidak kita mengorbankan dan menggantungkan agama kita kepada mereka, kebutuhan mereka, kebutuhan kita kepada mereka tentang agama kita, tanpa ada ulfah, kecondongan hati, tanpa pula mudahana, mengorbankan agama dengan mereka. Inilah indahnya Islam. Inilah toleransi yang diberikan oleh Islam kepada manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi jual beli dengan Yahudi. Tidak ada pemboikotan, tidak pula ada pengerusakan, selama mereka orang-orang kufar, musyrikun, tidak pula melakukan pengerusakan dan ancaman keamanan kepada kaum muslimin. Tinggal sama-sama di Madinah, di satu kota. Kalau istilah mereka, hidup berdampingan, bertetanggaan, melakukan transaksi jual beli, umumnya manusia. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'aman binasi'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dari penjual Yahudi makanan. Beli makanan binasi'ah ay bil ajal. Nasi'ah atau ajal, artinya tempo waktu. hutang dengan pembayaran sistemnya kredit dicicil. Wara'anahu dir'an lahu min hadid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, rahanahu, memberikan jaminan kepada Yahudi tadi, dir'an min hadid, baju besi, pakaian perang. Itu dijadikan sebagai jaminan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan kemudian menyerahkan baju besi sebagai jaminannya. Walbay'u bihadihi at-tariqati fihi fa'idatun likullin minal bai'i wal mushtari. Jual beli dengan model ini, al-bay' jual beli bihadihi at-tariqa, dengan cara ini, dengan model dan jalan yang seperti ini, yaitu dengan adanya sistem kredit. Fihi fa'idatun, padanya terdapat fa'idah, keuntungan. Likullin minal ba'i'i wal mushtari, bagi masing-masing penjual dan pembeli. Penjual ada keuntungannya, pembeli juga dapat keuntungan. Kok bisa? Padahal penjual dia akan menerima sedikit, nanti terima lagi sedikit pembayaran. Kok ada keuntungannya? Dari sisi mana? Pembeli pun demikian. Kenapa bisa dikatakan pembeli punya keuntungan? Padahal ya tetap dia mengeluarkan harta dia. Naam. Dalam transaksi jual beli dengan cara kredit seperti ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan kemudahan sekaligus. Fa innal bai'a yazidu fi mabi'atihi wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi. Fa innal bai'a, maka sang penjual, keuntungan yang dia dapatkan itu dari sisi yazidu fi mabi'atihi, dia bisa menambah barang dagangannya, diperbanyak. Kemudian kata beliau, wa yu'addidu min asalibi min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi, dan dia memiliki bermacam ragam. Yu'addid, kalau kita dengar kata ta'addud itu kan lebih dari satu. Yu'addid artinya memiliki banyak jalan, dari kata adad, jumlah, bilangan. Wa yu'addidu min asalibihi, dan dia bisa membuat beberapa macam uslub, cara, memiliki beberapa cara. Fitaswiqi, untuk memasarkan, bidha'atihi, barang dagangannya. Kalau toko hanya membeli atau menerima dengan cash saja, tidak menerima hutang, tidak menerima kredit, bisa dipastikan toko ini sepi dibanding toko yang lain yang melakukan atau memberlakukan sistem kredit atau boleh hutang. Maka yang misal toko ada tulisannya atau terkenal tidak menerima hutang, barang-barang yang dibeli bukan barang-barang yang kecil tapi yang besar, banyak jumlahnya, nggak bisa hutang, harus cash, kontan. Pembeli tidak semuanya memiliki kemampuan untuk membayar barang yang dia beli dengan sistem cash tadi. Gimana kalau tempo? Bagaimana kalau hutang? Bagaimana kalau dicicil? Enggak bisa. Pokoknya harus belanja 5 juta, harus bayar 5 juta cash. Walau sudah menjadi langganan tetap sudah dari sejak 7-10 tahun yang lalu, belanjanya terus di situ, tapi tetap enggak boleh. Ketika ada toko yang lain, ada toko yang sama, kemudian memberlakukan sistem taksit, kredit, ataupun boleh hutang, maka dia akan, karena uslub, cara dia memasarkan barang dagangannya bermacam-macam ragam, maka dia juga akan mendapatkan langganan yang lebih banyak. Ini satu di antara cara ataupun metode dalam memasarkan dagangan ataupun barang jualan. Fayabi'u naqdan wa taqsitan, maka dia menjual ada kalanya, kontan, ada kalanya hutang. Kalau kontan lebih murah. Ini kontan, berapa harganya? 10 juta. Yang punya uang, dia akan lebih memilih nih, ya sudah. Saya bayar. Kalau kredit berapa? Tergantung. Kalau 1 tahun 12 juta, kalau 2 tahun 15 juta, kalau 3 tahun 20 juta. Silakan pilih. Mau kontan atau kredit setahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, silakan. Ada pilihan. Orang yang punya uang cash dia akan beli, ya sudah saya kontan saja, selesai urusan, murah barangnya. Orang yang butuh sementara dia tidak memiliki uang yang cukup, dia akan memilih satu dari tiga pilihan tadi, dari tiga tawaran. Mau ambil yang setahun atau dua tahun atau yang tiga tahun. Yang tiga tahun memang ujungnya besar tapi cicilannya murah, ringan sekali. Kalau seandainya dia pedagang, usaha mikro, usaha kecil, dia punya uang sedikit, tetapi dia ingin terus lancar usahanya, dia akan mengambil, ah sudahlah, walaupun nanti ternyata ujung-ujungnya besar 20 juta, tapi tempo waktu 3 tahun, bayar cicilannya kecil sekali, ringan. Sisa uang ini bisa digunakan untuk modal yang lain. Ah sudah, saya ambil yang 3 tahun saja. Ini uslub, metode, cara dalam memasarkan barang dagangan, dan itu diperbolehkan dalam Islam. Ini sisi keuntungan yang ada pada al-ba'i', sang penjual. Wa yastafidu fi halit taksiri fi halit taksiri min ziyadati tsaman muqabil al-ajal. Keuntungan yang lain yang didapat oleh penjual, dia akan mendapatkan yastafid, mendapatkan keuntungan fi halit taksir, dengan sistem kredit yang dia berlakukan tadi, min ziyadati tsaman, tambahan keuntungan, tambahan harga 10 juta jadi 20 juta. Riba bukan. Ini bukan riba, ini halal, boleh. Kenapa enggak? Jadi ada barang-barang yang dia jual secara kontan, ada pula barang-barang yang dia jual secara kredit. Penjual memperlakukan sistem ini. Pembeli silakan memilih tawaran. Ketika ada yang beli dengan sistem kredit, saya ambil setahun, yang sana saya ambil dua tahun, modalnya tetap sama. Penjual modalnya tetap sama, tetapi keuntungannya bertambah. Kenapa? Karena tempo waktu yang dia berikan sehingga ada tambahan nominal keuntungannya. Kama annal mushtari yahsulu 'ala sil'ati, sebagaimana juga keuntungan bagi pembeli, dia akan mendapatkan barang yang dia inginkan. Barang itu dia sudah sangat membutuhkannya untuk membantu pekerjaannya, membantu usahanya, membantu apa yang sedang dia inginkan. Barang itu sangat penting bagi dia, entah itu kendaraan, entah itu alat, entah itu perlengkapan yang lainnya, apa saja bentuknya. Untuk memperlancar usaha dia, dia sangat butuh dengan barang tersebut, sehingga dia cari. Ketika ternyata uang dia tidak mencukupi untuk membelinya dengan sistem kontan, ada cara kredit, itu akan sangat membantu dia. Wa illam takun 'indahu qimatuha, dia bisa, pembeli bisa mendapatkan barang yang sangat dia butuhkan sekalipun dia belum memiliki cukup uang. Wa illam takun 'indahu, walaupun tidak ada pada dia, pembeli yang butuh barang tadi, qimatuha, uang seharga barang yang harus dia bayar dengan kontan. Dia baru punya uang 2 juta setengah, barangnya tadi 10 juta. Jauh sekali. Kemudian ketika dia menawarkan, gimana kalau saya kredit? Ya sudah, enggak apa-apa. Berapa bayaran pertama dan berapa setiap bulannya? Sudah, ini enggak pakai DP. Antum bayar saja, terserah antum mau berapa tahun pilihannya. 1 tahun ini 12 juta, tinggal dibagi 1 bulan cicilannya berapa. Atau yang 2 tahun 15 juta, tinggal dibagi 15 juta, kalau tadi 12 juta berarti dibagi 12 bulan, 1 bulannya 1 juta. Antum ambil 2 tahun 15 juta, tinggal dibagi 15 dibagi 24, ringan. dibanding yang pertama. Atau ambil 3 tahun, 18 juta dibagi 36, lebih kecil lagi cicilannya. Uang 2 juta setengah yang dia miliki, sebagian untuk mencicil barang tadi, sebagian bisa dia gunakan untuk membantu modal usaha dia. Ini keuntungan yang didapatkan oleh pembeli. Maka kata beliau-beliau, kata para ulama yang mengumpulkan kitab ini, dengan sistem kredit ini, fihi faidatun likullin minal bai'i wal mushtari. Ada keuntungan bagi penjual dan pembeli. Yang lebih penting dari ini adalah jual beli dengan sistem taksit ataupun kredit ini yajuz, boleh secara syar'i. Ini yang paling penting. Kalau seandainya penjual dapat keuntungan, pembeli dapat keuntungan, keuntungannya berlimpah, namun ternyata cara yang dilakukan itu adalah riba, cara yang diberlakukan itu haram, pada hakikatnya bukan keuntungan yang mereka dapatkan, tetapi khasarah, kerugian nanti di yaumul qiyamah. Namun ketika ada sisi keuntungan bagi penjual, ada keuntungan bagi pembeli, ditambah lagi bahwa sistem jual beli yang mereka terapkan itu halal, boleh, maka di dunia mereka mendapatkan keuntungan dan di akhirat mereka selamat. Ini yang terpenting. Allahu a'lam bissawab. Adapun syarat-syarat jual beli dengan sistem kredit itu boleh dan menjadi halal, bisa diterapkan, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Karena ada syarat-syaratnya, tidak lantas sistem kredit ini langsung boleh mutlak begitu saja, enggak. Di samping ada syarat jual beli yang sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan lalu, khusus terkait dengan masalah taksit kredit ini juga ada syarat-syarat tambahan yang kita harus mengetahuinya. Ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam wassawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.